Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babu shikayatil jar. Kita masuk bab yang baru yang diberi judul oleh al-muallif, yaitu al-imam al-Bukhari, bab shikayatul jar, bab keluhan. Syikayah itu adalah masdar dari syaka. Syaka fi'il dalam bahasa Arab yang bermakna mengeluh. Syaka yashku. Masdarnya bisa syakwa atau ini syikayah. Ini masdarnya. Sehingga makna syikayah adalah keluhan atau bisa juga dimaknakan dengan komplain. Di bab syikayatil jar, maknanya adalah bab tentang keluhan atau komplain dari tetangga. Beliau akan menyebutkan dua hadis. Kita baca hadis yang ke-124. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah. قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Dari kedua hadis ini nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana yang bisa dilakukan oleh seorang jika dia merasa terganggu oleh tetangganya. Bagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang mengeluh datang kepada beliau mengeluh gangguan yang dia dapatkan dari tetangganya. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata mengisahkan qala rajulun, berkata seorang pria kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jaran yu'dhini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menggangguku. Dia memiliki tetangga yang sering mengganggunya. Faqala, maka mendengar keluhan tersebut, ini adalah seorang pria yang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang tetangga yang jelek. Tetangga yang sering mengganggu dia. Ketika mendapati keluhan seperti ini, Rasulullah bersabda, faqala intaliq, pergilah engkau, faakhrij mata'aka ila at-tariq, keluarkan barang-barangmu ke tengah jalan. Ini perintah Rasulullah kepada pria ini tadi, pria yang menyampaikan keluhan ini. Pergi kamu, keluarkan barang-barang yang ada dalam rumahmu, keluarkan ke tengah jalan. Fantalaqa Rija mata'ahu fa'akhroja fantolaqa fa'akhroja mata'ahu. Maka pria itu pun pergi sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah dan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumahnya, dikeluarkan ke tengah jalan. Fajtama'an nasu 'alaihi, maka manusia pun berkumpul, berkerumun mengumpuli orang tersebut, mengerumuni orang tersebut. Faqalu, mereka bertanya, ma sya'nuka, ada apa engkau, apa permasalahan yang kau hadapi? Qala, maka dia menjawab, li jarun yu'dhini, aku memiliki tetangga yang menggangguku. Fadzakartu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, maka aku pun menyampaikan kepada Nabi dan beliau bersabda, intaliq fa'akhrij mata'aka ila at-tariq, pergi, pergilah engkau dan keluarkan barang-barangmu ke jalan. Faja'alu yaqulun, maka orang-orang atau manusia yang melihat fenomena tersebut, pria yang mengeluarkan barang-barangnya tadi dari dalam rumah ke jalan, manusia yang melihat hal itu, mereka mengatakan, Allahumma al-anhu, ya Allah, laknatlah dia. Yaitu laknatlah tetangga yang mengganggu orang ini, yang menjadikan orang ini mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah. Allahumma ajzihi, ya Allah, balaslah dia, yaitu tetangga yang suka mengganggu tadi, dengan balasan yang setimpal. Fabalaghahu, maka peristiwa ini sampai kepada si tetangga tadi, tetangga yang suka mengganggu tadi, sampai kepada dia peristiwa ini. Fatahu faqala, maka tetangga yang suka mengganggu tadi mendatangi pria tersebut dan berkata, irji' ila manzilik, kembalilah ke rumahmu. Fawallahi la u'dika, demi Allah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya. Ini hadis yang sahih, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dengan hadis yang hasan sahih. Hadis yang berikutnya semakna, hadis yang ke-125, kita baca. Wa'an Abi Juhaifata qala, dari sahabat yang bernama Abu Juhaifah, beliau mengisahkan, syaka rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jarahu, ada seorang pria mendatangi Nabi mengeluhkan tentang tetangganya. Faqala, maka Nabi bersabda kepada dia, ihmil mata'aka fada'hu ala at-tariq faman marra bihi yal'anuhu, bawalah barang-barangmu dan letakkan di jalan, maka barang siapa yang lewat atau melewati dia, yal'anuhu, dia pasti melaknat tetangga yang suka mengganggu tersebut. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu, setiap orang yang melewati pria tadi, pria yang mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah tadi, pasti melaknat tetangga yang suka mengganggu dia. Faja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si tetangga tadi yang suka mengganggu tadi melihat peristiwa tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ma laqitu minan nas, apa yang aku dapati dari manusia, ya, mengapa manusia banyak yang melaknat aku? Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, inna la'natallahi fawqa la'natihim, sesungguhnya laknat Allah lebih besar dibandingkan laknat mereka. Thumma qala lilladhi syaka, kemudian Nabi berkata kepada tetangga atau pria yang terganggu oleh tetangganya tadi, kufita au nahwahu, engkau telah dicukupi, ya, engkau telah diberikan, ya, balasan yang cukup atau yang semisalnya. Ini hadis ini juga dinyatakan hasan sahih. Jadi riwayatnya sahih. Kita akan baca syarahnya, syarah dari kedua hadis di atas untuk lebih memperjelas fawaid atau makna yang terkandung di dalam kedua hadis ini. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu dalilun ala annal ghildata fi mawdi'iha hikmah. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya sikap tegas, sikap ghildah. Ghildah itu maknanya sikap tegas, sikap keras yang jika diletakkan pada tempatnya, maka itu juga merupakan hikmah. Ya, dari dalam syariat Islam, sikap hikmah itu tidak hanya identik dengan sikap lembut, lunak. Ya. Sikap hikmah yang dimaksud dalam syariat adalah bersikap sesuai dengan kondisi yang ada. Jika kondisi mengharuskan seseorang untuk bersikap lunak, lemah, lembut, maka itulah hikmah. Tapi di sana ada beberapa kondisi yang dituntut seseorang untuk bersikap tegas, bersikap ghildhah, bersikap tegas atau keras pada tempatnya yang sesuai. Maka ini juga disebut sebagai hikmah. Dan itu bisa kita lihat di bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita bisa melihat di banyak hadis Rasulullah bersikap lemah lembut, bersikap lunak. Ada seorang Arab Badui datang memasuki masjid Rasulullah, tiba-tiba buang air kecil di pojok masjid. Rasulullah tidak langsung marah, tidak langsung menghardiknya, tidak langsung menegurnya dengan keras. Tapi disikapi dengan lunak dan lemah lembut. Bahkan para sahabat yang ketika itu berusaha untuk mengingkari dan menegur Arab Badui tadi dengan keras, dilarang oleh Rasulullah. Jangan, biarkan dia selesaikan ya, buang air kecilnya itu. Karena kalau ditegur, dia terkejut, kaget, malah dia tercecer air najisnya. Jadi di antara sikap hikmah Rasulullah, dibiarkan orang tadi menyelesaikan hajatnya. Baru ketika selesai dipanggil, disampaikan kepada dia, sesungguhnya masjid adalah tempat untuk zikrullah. Bukan, tidak boleh dipakai untuk tempat buang air, atau yang semisal itu. Maka dengan sikap hikmah ini, sikap lemah lembut yang Rasulullah tempatkan pada tempatnya yang sesuai, si Arab Badui tadi mendapatkan hidayah. Ini sikap hikmah berupa sikap rifq, lemah lembut yang diletakkan pada tempatnya. Di kesempatan yang lain Rasulullah pernah marah, bersikap keras, tegas ketika mendapati ada sebagian orang yang ketika wudu tidak menyempurnakan wudunya, ketika membasuh kakinya tidak sampai mengenai tumitnya, atau ada bagian tumitnya yang tidak terkena air. Maka Rasulullah berkata dengan keras dan lantang, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari neraka. Celaka, Rasulullah sebutkan dengan tegas. Ya, dengan keras, sikap keras pada tempatnya. Ini juga merupakan hikmah. Sehingga ketika kita memahami sikap hikmah dalam syariat, itu adalah bersikap sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak melulu sikap lembut, lunak. Ya. Tapi di sana, ketika kita dituntut untuk bersikap tegas dan keras, itu juga merupakan hikmah. Barakallahu fikum. Banyak kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasul, di mana ketika Rasulullah bersikap dengan keras dan tegas, banyak sekali. Ya. Ada seorang imam, ya, ketika itu mengimami kaumnya dengan bacaan yang terlalu panjang. Ya. Maka ada sebagian makmum yang mengeluh kepada Rasulullah, mengeluhkan sang imam ini tadi yang bacanya terlalu panjang. Maka Rasulullah menegur, "Afattanun anta," disebutkan namanya, "apakah engkau adalah tukang fitnah?" Ditegur dengan keras. Nah, dan itu merupakan sikap hikmah. Ya, sekali lagi menunjukkan kepada kita, sikap hikmah itu adalah meletakkan atau menyikapi sesuatu dengan kondisi yang ada. Begitu pula dalam kedua di sini kita bisa melihat bagaimana sikap ghildhah, sikap tegas yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan pria yang mengeluhkan tetangganya tadi untuk mengeluarkan barang-barangnya dari rumah. Keluarkan barang-barangmu. Taruh di jalan. Biar manusia melihat. Ya. Engkau mengeluarkan barang-barangmu karena apa? Karena gangguan dari tetanggamu. Biar orang-orang yang tahu, ya, mendoakan kejelekan untuk tetangga yang tadi, yang berbuat zalim tadi. Kita baca lanjutan syarahnya. Hadal hadis, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya sikap keras, sikap tegas yang diletakkan pada tempatnya yang sesuai, itu merupakan hikmah. Fama'a anna ar-rasul alaihi salatu wassalam ar-rahmah wal mahdah wa mahallur rahmah, bersamaan dengan bahwasanya Rasulullah itu adalah rasul yang diutus dengan rahmat, kasih sayang, penuh dengan mahdah, ya, kehati-hatian, ketenangan. Wa mahallur rahmah illa annahu ista'mala al-ghildah ma'al jar al-mu'dhi jarahu. Beliau adalah nabi, nabiur rahmah, nabi yang diutus dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Akan tapi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau juga memakai sikap ghildah, sikap keras dan tegas kepada tetangga yang mengganggu tetangganya. Kepada seorang yang mengganggu tetangganya. Wa hadzal haditsu walladzi qablahu fi qadhiyati man yusii'u ila jarihi imma bil qawli wa imma bil fi'li ka darbihi aw darbi ibnihi masalan aw al isaa'ah ila mata'ihi ka markab wa nahwi. Hadis ini dan juga hadis-hadis yang sebelumnya berbicara tentang tetangga yang berbuat jelek kepada tetangganya, baik dengan ucapan ghibah, namimah, mencela, mencaci, menjelek-jelekkan, ya, meremehkan, menjatuhkan kehormatan tetangga, begitu juga dengan perbuatan, baik dengan memukul atau memukul anaknya misalnya, atau berbuat jelek kepada harta benda tetangganya, ya, harta benda milik atau barang-barang milik tetangganya dirusak, atau juga berbuat jelek kepada kendaraan tetangganya atau yang semisalnya. Al-muhim annahu yu'dhi jarahu walam yattaqillaha tabaraka wa ta'ala fi haqqil jiwar. Maka Rasulullah menyikapi dengan keras tetangga yang seperti ini, yang mengganggu tetangganya dan tidak bertakwa kepada Allah terkait dengan hak tetangga. Fa arsyadahu ar-rasul ila hadhihi at-tariqati allati fiha nusratuhu. Maka ketika Rasulullah mendapati ada pria yang mengeluhkan tetangganya, Rasulullah mengarahkan dia untuk melakukan hal itu. Yang mana cara seperti itu merupakan atau mengandung nusrah, menolong orang yang terzalimi. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Ini sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Sesungguhnya ungkapan ini banyak dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah, di masa jahiliyah. Biasa orang Arab mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Tapi yang dimaukan makna yang batil. Yang dimaukan adalah makna yang tidak benar, makna yang jelek. Yang dimaukan oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika menyampaikan ungkapan ini adalah tolong saudaramu. Kalau kamu punya saudara, tolong dia. Walaupun dia berbuat zalim, bantu dia untuk melakukan kedzaliman. Apalagi kalau dia terzalimi, bantu. Ini makna yang tidak benar. Yang tersebar di kalangan Arab jahiliyah. Tapi ungkapan ini disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan makna yang benar sesuai syariat. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Maka ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman." "Wahai Rasulullah, aku akan menolong saudaraku jika dia terzalimi." "Afara'aita idza kana dzaliman kaifa ansuruhu?" "Akan tapi kalau dia berbuat zalim, bagaimana saya bisa membantunya? Berbuat zalim, mana bisa saya bantu dia untuk melakukan kedzaliman?" Ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menerangkan bagaimana cara kita menolong saudara kita yang berbuat zalim. Caranya bukan membantu dia untuk melakukan kedzalimannya, bukan. Karena kita dilarang dalam Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling jangan kalian bekerja sama tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh menolong orang lain dalam melakukan dosa atau kedzaliman. Jadi yang dimaksud Rasulullah apa? Menolong orang atau saudara kita yang berbuat zalim, caranya adalah kata Rasulullah, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulm. Fa inna dhalika nasruhu. Caranya adalah engkau menghalangi dia, mencegah dia dari berbuat zalim tadi. Itulah yang disebut sebagai pertolongan kepada orang yang berbuat zalim. Caranya apa? Bukan malah membantu kedzalimannya, tapi dengan mencegah dia, menghalangi dia dari berbuat zalim. Nah, barakallahu fikum, apa yang dibimbingkan Rasulullah dalam hadis ini, itu adalah diantara cara untuk apa? Untuk menolong orang yang terdolimi. Terdolimi oleh tetangganya. Kita lanjutkan. Nusratul madlum alladhi adahu jaruhu. Menolong orang yang terdolimi yang diganggu oleh tetangganya. Yukhriju mata'ahu ila syari' alladhi yamurru bihin nasu. Rasulullah memerintahkan pria tadi untuk mengeluarkan barang-barangnya ke jalan yang dilalui oleh manusia. Limadha? Apa tujuannya? Kullama marra bihi jama'atun aw fardun sa'alahu limadha tukhriju mata'ak. Tujuannya adalah jika ada orang yang lewat, baik sekelompok orang maupun individu yang lewat, pasti mereka akan bertanya, kenapa engkau mengeluarkan barang-barangmu? Fayukhbiruhu annajarahu adahu. Sehingga si pria tadi bisa memberitakan kepada orang-orang, menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya tetangganya telah mengganggunya. Fayasubbuna alaihi la'nat. Sehingga orang-orang tadi akan menumpahkan doa laknat kepada tetangga yang berbuat jelek tadi, yang mengganggu tadi. Yal'anunahu, mereka melaknatnya. Wal la'natu at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat dalam syariat maknanya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mendoakan laknat kepada orang lain, ya, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, maknanya apa? Ya Allah jauhkan dia dari rahmat-Mu. Ya. Thumma la'natullahi fauqa dzalika. Dan Rasulullah memberitakan dalam hadis yang ke-125 tadi, inna la'natullahi fauqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu lebih besar dibandingkan laknat manusia. Wa madzalika illa li khataril adzal ladzi yasduru minal jar 'ala jarihi. Ja'a hadzal wa'id asyadid. Mengapa Rasulullah demikian membimbingkan yang seperti ini? Tidak lain adalah karena bahaya perbuatan mengganggu tetangga. Sangat bahayanya. Dan merupakan dosa besar. Mengganggu tetangga adalah dosa besar yang berbahaya. Sehingga datang ancaman yang keras seperti ini. Itu diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal idnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ikhrajil mata'i liyantaja min wara'i dhalika nusratul madlum bila'nin nas lidh-dhalim alladhi adza jarahu wa la'natun dhai fawqa dhalik. Izin yang diberikan Nabi kepada pria tadi untuk mengeluarkan barang-barangnya dengan tujuan dibalik itu untuk menolong orang yang terzalimi, dan tujuannya adalah untuk mendatangkan laknat dari manusia kepada orang yang berbuat zalim yang mengganggu tetangganya, dan laknat Allah lebih besar dari itu. Falladhi indahu aqlun yakuffu nafsahu an idza'i jarihi. Maka barang siapa yang punya akal sehat, dia pasti akan mencegah dirinya jangan sampai mengganggu tetangganya. Dia berusaha untuk tidak sampai mengganggu tetangganya, baik dengan lisannya maupun perbuatannya. Dia jaga betul-betul, jangan sampai mengganggu tetangga, karena itu adalah perkara yang berbahaya. Wa in badara minhu syai'un mimma huwa fi min tabi'ati bani bashar akhadha bi khatirihi wa talaba minhu al'afwa. Jika memang qadarullah, ya, terlanjur dia melakukan sesuatu, muncul darinya sesuatu yang merupakan kelemahan manusia memang. Dia tidak sengaja mengganggu tetangganya, baik dengan lisan maupun perbuatannya. Maka dia segera menenangkan dirinya dengan meminta maaf kepada tetangganya tersebut. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang mengganggu tetangga, jangan ditunda-tunda. Segera datangi tetangga kita dan minta maaf. Minta kerelaan dan keridhaannya. Ya, jangan sampai kita biarkan tetangga kita merasa terganggu dan mendoakan kejelekan kepada kita. Wa 'alal muslimi ayyakuna hasanal akhlaq. Wajib bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada tetangga-tetangganya. Bal wa ma'an nasil akharin sawa'un ya'rifuhum aw la ya'rifuhum. Bahkan tidak hanya sekedar tetangga, seorang muslim wajib berbuat baik, berakhlak yang baik kepada semua manusia, baik yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Bahkan di antara bimbingan sunnah Rasul adalah mengucapkan salam kepada orang muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kalau kita mengetahui ciri-ciri Islam pada orang itu, ada syiar Islam yang dia tampakkan, kita yakin dia muslim, kita ketemu di jalan, sampaikan salam walaupun dia tidak kita kenal. Kita tidak tahu namanya, ya. Tidak tahu kita siapa dia. Tapi dia muslim, maka kita sampaikan salam. Wa yahfadhu nafsahu minal wuqu' fil ma'athim allazi tusabbib lahu ghadaballahi wa alima iqabih. Dan hendaknya setiap muslim, ya, wajib baginya untuk menjaga dirinya jangan sampai terjatuh pada dosa-dosa yang mengakibatkan murka Allah dan siksanya yang pedih. Demikian syarah untuk hadis yang ke-124 dan 125. Kita lanjutkan memasuki bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab man adza jarahu hatta yakhruj. Bab ini berjudul bab seorang yang mengganggu tetangganya sampai mengakibatkan tetangganya keluar dari rumahnya. Gak betah tinggal di rumahnya. Kenapa? Karena merasa terganggu oleh tetangganya. Hadis yang ke-127. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isam ibn Khalid qala haddatsana Artat ibn al-Mundhir qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qala kana Thauban yaqul. Berkata Thauban radhiyallahu anhu, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalik min al-musaramati illa halaka jami'an. Tidaklah ada dua orang yang saling berselisih, yang saling bertengkar, ya, sampai memutus hubungan. Tidak ada dua orang yang melakukan hal ini, ya, berselisih, yang mengakibatkan sampai keduanya memutus hubungan melebihi 3 hari. Fayahliku ahaduhuma, sampai akhirnya salah satu dari keduanya meninggal. Famata wahum ala dhalik minal musaramah, sampai kedua-duanya meninggal sedangkan masih dalam kondisi itu, masih dalam kondisi berselisih, ya, saling memutus hubungan, tidak berdamai, illa halaka jami'an, kecuali keduanya binasa. Ya, kedua-duanya binasa. Ini menunjukkan bahayanya apa? Bahayanya perselisihan di antara sama muslim. Di antara sama muslim harusnya apa? Bersaudara, rukun, ya. Naam. Saling berta'awun alal birri wa taqwa. Sehingga Islam sangat melarang yang namanya apa? Ikhtilaf. Permusuhan, perselisihan. Tidak benar jika ada yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini salah. Ada yang menyatakan atau ada yang menyebutkan ini hadis. Ya. Ini hadis palsu. Ya. Tidak ada sanad yang sahih tentang hadis ini. Bahkan Islam di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis menunjukkan bahwasanya Islam sangat mencela yang namanya apa? Perselisihan. Menghasung al-i'tilaf, persatuan dan kerukunan. Itu Islam. Ya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis ini atau riwayat ini. Tidak ada dua orang yang saling berselisih melebihi tiga hari sampai salah satunya meninggal dan keduanya akhirnya meninggal di atas kondisi tersebut kecuali keduanya binasa. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu, dan tidak ada seorang tetangga yang berbuat zalim kepada tetangganya, berbuat sewenang-wenang kepada tetangganya, hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak, yang mengakibatkan tetangganya yang merasa terganggu tadi keluar dari rumahnya, pergi dari rumahnya karena tidak kerasan menghadapi gangguan tetangganya tersebut, illa halak, kecuali orang tadi binasa. Itu tetangga yang suka mengganggu tetangganya sampai mengakibatkan tetangganya tadi pergi dari rumah tersebut karena tidak kerasan, tidak betah. Maka orang yang mengganggu tadi, tetangga yang suka mengganggu tadi, binasa. Waliyadu billah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal hadithu ala bayani amalaini minal a'mal allati yatarattabu alaiha al-uqubatul ajilah wal-ajilah. Hadis ini menunjukkan atau menjelaskan tentang dua bentuk amalan yang mengakibatkan hukuman dari Allah, baik yang disegerakan maupun hukuman yang diakhirkan. Amalan yang pertama atau perbuatan yang pertama adalah al-musaramatul lati hiyal hajru wat tadabur. Al-musaramah, perselisihan, yang maknanya adalah hajr, saling memboikot. Wat tadabur, saling membelakangi, tidak mau menyapa, tidak mau ya mengucapkan salam kepada saudaranya. Ini disebut sebagai musaramah, perselisihan yang sampai mengakibatkan putus hubungan. Bihaitsu yahjurul jaru jarahu fawqa thalathatin fawqa thalathin lihududin dunyawiyatin. Seorang tetangga memboikot, menghajar tetangganya melebihi tiga hari karena urusan duniawi. Lihududi nafsihi, karena urusan pribadi. Ini tidak boleh. Limalin au khusumatin au nahwi dhalik, atau perselisihan yang disebabkan karena urusan harta. Atau yang semisalnya, yahjuruhu fawqa thalathin, memboikot tetangganya tadi melebihi tiga hari. Faidah hajarahu fawqa thalathati ayyamin famata ahaduhuma ammatil uqubatu man mata wa man baqiya. Jika dua orang tadi yang saling bertetangga tadi saling memboikot satu dengan yang lain melebihi tiga hari sampai salah satunya meninggal, maka hukuman Allah itu menimpa baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya. Faidha mata jami'an ammatil uqubatu al-jami'. Jika keduanya sudah meninggal, maka hukuman Allah juga menimpa keduanya. Ini menunjukkan apa? Bahayanya sikap saling berselisih atau memutus hubungan di antara sama muslim, apalagi tetangga. Ya. Itu bukan perkara remeh, bukan perkara yang sepele. Bahkan diancam dengan al-halak, kebinasaan. Li'annal amra laisa hayyinan wa laisa sahlan. Karena perkara ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Bal amrun yughdibullah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ini adalah perkara yang membuat Allah murka. Yaitu apa? Al-musaramah. Perselisihan yang mengakibatkan sikap saling memboikot dan saling memutus hubungan. Bima'na la tukallimuhu wa la tusallim alaihi wa la yukallimuka wa la yusallim alaika. Maknanya adalah, makna musaramah itu adalah, ya, engkau tidak mau berbicara kepada dia, tidak mau memberi salam kepadanya, begitu juga dia tidak mau berbicara kepadamu dan tidak mau memberikan salam kepadamu. Ini makna musaramah, saling memboikot, saling menghajar. Wa innama musaramatun lihududin syakhsiyatin imma maliyatin wa imma nafsiyatin. Yang dilarang dan dicela dalam syariat adalah perselisihan yang karena urusan pribadi. Baik karena urusan harta, pinjam uang tidak dikembalikan, ya, atau berbuat zalim. Ini urusan pribadi, urusan harta. Jangan sampai merusak ukhuwah, ya. Jangan sampai mengakibatkan orang yang awalnya tadi saling bekerja sama menjadi saling memboikot, ya. Saling memboikot melebihi 3 hari. Nah, ini tidak boleh. Urusan pribadi, baik urusan harta benda ataupun urusan pribadi. Walaisat fi dinillah, bukan dalam urusan agama. Sehingga maksud beliau di sini, larangan yang dimaksud dalam riwayat ini adalah boikot melebihi 3 hari karena urusan apa? Urusan pribadi. Urusan duniawi. Tidak boleh 2 orang muslim saling memboikot melebihi 3 hari karena hanya urusan pribadi atau urusan duniawi. Karena tersinggung misalnya. Atau karena urusan harta tadi. Atau yang semisalnya urusan pribadi. Ini yang dilarang untuk saling memboikot melebihi 3 hari. Tapi kalau urusan agama, tidak ada batas waktu. Kalau urusan agama, hajar itu bisa diberlakukan, boikot bisa diberlakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini sebagaimana yang terjadi pada siapa? Di zaman Rasulullah, pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dihajar Rasulullah, diboikot Rasulullah dan para sahabat selama berapa hari? 50 hari, 50 malam. Lebih dari 3 hari. Padahal Rasulullah sendiri yang menyatakan tidak boleh memboikot saudaranya selama lebih dari 3 hari. Tapi Ka'ab bin Malik dihajar, diboikot sampai 50 hari. Kenapa? Karena itu urusan agama. Ya, urusan agama. Bukan urusan pribadi atau urusan duniawi. Ya. Nah, sehingga terkait dengan hajar, boikot dalam syariat itu juga harus dibedakan. Apakah itu karena urusan pribadi atau karena urusan agama. Memboikot ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah juga termasuk boikot yang diberlakukan karena urusan agama. Tidak ada batas waktunya. Ya. Sampai dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadha minal ma'athim al-azimah. Berselisih dan memutus hubungan, ini adalah dosa yang besar. Waqad warada fil hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan disebutkan dalam hadith yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah bersabda, man hajar akhahu sanatan kaqatlihi. Barang siapa yang memboikot saudaranya, yaitu saudaranya seislam, selama setahun, kaqatlihi, dosanya seperti membunuh saudaranya tadi. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, ya, dosanya besar. Barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, dosanya seperti membunuh saudaranya tadi. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi sekali lagi, Hajar yang dimaksud dalam hadis ini adalah hajar yang terkait dengan urusan apa? Urusan pribadi atau urusan duniawi. Tapi kalau urusan agama, tidak ada batas waktu. Ai ka'annahu qatalahu amdan. Yaitu seolah-olah dia telah membunuh saudaranya tadi dengan pembunuhan yang sengaja. Bukan, karena dalam syariat, dosa membunuh itu ada dua jenis. Ada membunuh yang disengaja, atau yang tidak disengaja. Dan tentunya hukumannya beda. Dosanya juga beda. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dosanya seperti dosa membunuh saudaranya tadi dengan sengaja. Wa uqubatul qatil amdan syani'atun wa 'azimatun wa fadhi'atun fil Islam. Dan dosa seorang pembunuh yang membunuh dengan sengaja itu sangat buruk. Dosanya sangat besar dan sangat mengerikan di dalam Islam. Fal wajib in hasala su'u tafahumin baina jarain aw akhawain muslimain la yatajawaz thalathata ayyam. Beliau akhiri dengan bimbingan dan arahan jika suatu ketika nanti kita mengalami yang namanya perselisihan dengan saudara kita sesama muslim atau tetangga kita yang muslim, bagaimana yang harus kita lakukan, solusi apa yang harus kita tempuh, ya. Beliau membimbingkan yang pertama, jika yang wajib dilakukan jika terjadi kesalahpahaman antara dua orang tetangga atau dua orang yang bersaudara yang sama-sama muslim, terjadi kesalahpahaman, maka bimbingan yang pertama adalah jangan sampai itu dibiarkan melebihi 3 hari. Perselisihan itu, kesalahpahaman itu, jangan sampai dibiarkan melebihi 3 hari. Kecuali watunaqash al-qadiyah. Kecuali harus segera diselesaikan. Harus segera dibicarakan dan didiskusikan kesalahpahaman tadi. Nah, misalnya urusan tersinggung misalnya. Jangan dibiarkan. Segera dibicarakan, segera didatangi saudara kita. Ya. Tabayyun, minta penjelasan. Minta klarifikasi. Misalnya sampai kepada kita berita, itu si Fulan kemarin jelek-jelekkan kamu. Ya. Menyebutkan aib-aibmu. Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita memutus hubungan. Ketemu tidak mau salam. Tidak mau berbicara dengan dia. Melebihi 3 hari. Nah, ini tidak boleh. Apalagi kalau sampai 1 tahun. Dosanya besar. Dosanya seperti membunuh. Besar dosanya. Jadi jangan dibiarkan. Bagaimana solusi yang harus ditempuh? Segera datangi orang tadi. Ya. Afwan, saya kemarin mendapatkan informasi bahwasanya antum menyampaikan ini dan itu tentang saya. Apakah betul? Ini yang harus ditempuh. Tabayyun. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak informasi-informasi yang terkadang tidak benar. Ya. Jangan sampai kita menerima informasi ya, tanpa melakukan klarifikasi. Tanpa melakukan konfirmasi. Tabayyun tadi. Ya. Bisa jadi itu informasi tidak benar. Ya. Yang menjadi perkaranya semakin rumit, informasi tidak benar, tapi kita meyakininya. Dan kita mengambil sikap tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya. Jadi, segera dibicarakan, segera didiskusikan, dicari jalan keluarnya. Jika sudah jelas siapa yang salah, siapa yang benar, wal muhiq ay sahibul haq yakunu indahu samaha. Maka hendaknya orang yang benar, ya, orang yang berada di atas kebenaran, yang memiliki hak, dia samahah, berlapang dada dan memaafkan. Wa sahibul i'tida' ya'tarif bi khata'ihi. Adapun yang melakukan kedzaliman, melakukan perbuatan yang melampaui batas, dia harus mengakui kesalahannya. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak sewenang-wenang, tapi harus mengakui kesalahannya. ويبذل المعروف ويبدل ما كان سيئا بالحسن. Dan dia menebus kesalahannya itu dengan cara apa? Dengan melakukan kebaikan. Terkhusus kepada orang yang telah dia zalimi. Dia ganti perbuatan jeleknya itu dengan kebaikan. فَالدُّنْيَا حَقِيرَةٌ وَالنَّاسُ مُرْتَحِلُونَ مِنْهَا. Beliau memberikan wasiat atau nasihat, kalau kita mengalami perselisihan karena urusan dunia, kita harus ingat, dunia itu rendah. Jangan sampai kita mengorbankan persaudaraan se-Islam, persaudaraan se-iman, apalagi persaudaraan semanhaj, seakidah, menjadi rusak gara-gara apa? Gara-gara urusan duniawi yang sepele. Gara-gara urusan duniawi, gara-gara berapa rupiah, berapa perak dari uang, kita mengorbankan persaudaraan se-Islam, se-iman, semanhaj, se-akidah. Persaudaraan itu lebih mahal dibandingkan dunia yang rendah ini. فَالدُّنْيَا حَقِيرَةٌ. Dunia itu hina dan rendah. وَالنَّاسُ مُرْتَحِلُونَ مِنْهَا. Dan manusia akan pergi meninggalkan dunia. وَالْجَزَاءُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى الْعَمَالِ إِنَّ خَيْرًا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ. Dan balasan di sisi Allah sesuai dengan amalan. Jika amalannya baik, balasannya baik. Jika amalannya jelek, balasannya juga jelek. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian syarah dari hadis yang ke-127. Masih ada waktu tersisa, kita lanjutkan satu hadis lagi. Memasuki bab yang baru, bab qal muallif rahimahullah, babu jaril yahudi. Babu jaril yahudi, bab tetangga seorang Yahudi. Kita akan mendapatkan pelajaran berharga dari riwayat yang akan kita baca ini, riwayat dari seorang sahabat yang mulia, tentang bagaimana bermuamalah atau menyikapi tetangga yang kafir, tetangga yang non-muslim, seorang Yahudi. Begitu juga, walaupun riwayat ini menyebutkan tentang peristiwa atau tentang ya kondisi di mana tetangganya adalah Yahudi, tapi ini juga berlaku untuk tetangga-tetangga yang selain Yahudi, baik itu Nasrani maupun yang lain. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Bashir ibnu Sulaiman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah ibni Amr. Dari tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah, beliau berkata, kuntu 'inda Abdullah ibni Amr. Pernah suatu ketika aku berada di sisi Abdullah bin Amr ibn al-As. Berada di rumah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa ghulamuhu yasluhu syatan. Ketika itu budak laki-lakinya sedang menguliti seekor kambing. Jadi ketika Mujahid berada di rumahnya Abdullah bin Amr bin Al-As, budak Abdullah bin Amr bin Al-As sedang apa? Menguliti seekor kambing. Faqala, maka berkata Abdullah, ya gulam, wahai anak, idza faragta fabda' bijarina al-yahudi. Ini panggilan kepada budak laki-lakinya. Wahai gulam, jika engkau telah selesai menguliti kambing tersebut, maka mulailah kepada tetangga kita yang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang yang berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, al-Yahudi aslahakallah. Seolah-olah mengingkari, apakah tetanggamu yang Yahudi yang kamu dulukan? Apakah tetangga Anda yang Yahudi yang Anda dulukan? Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki Anda. Qala, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, inni sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi biljar. Sesungguhnya aku mendengar Nabi mewasiatkan terkait dengan tetangga. Hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithu. Sampai-sampai kami takut atau khawatir atau ditampakkan, diperlihatkan kepada kami bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Ya. Artinya saking atau sangat besarnya hak tetangga yang dijelaskan oleh Rasulullah, sampai-sampai para sahabat mengira tetangga itu akan mewarisi, ya. Akan tapi tidak, ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, subhanallah, hadzal athar an Mujahid sahih wa muttafiqun ma'an nusus allati taqaddam dzikruha. Athar yang berasal dari Mujahid ini sahih dan sesuai dengan nas-nas yang telah berlalu sebelumnya. Wa fihi bayanu ma'rifati sahabah radhiyallahu anhum li samahatil Islam. Di dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang bagaimana ma'rifatnya, pengetahuan para sahabat, dalamnya ilmu sahabat tentang apa? Tentang samahah, toleransi di dalam Islam. Jadi Islam juga mensyariatkan yang namanya apa? Al-musamahah, sikap toleransi. Tapi toleransi yang sesuai dengan kadarnya. Tidak toleran, bukan toleransi yang kebelablasan. Wa tadbiquhum lahu tadbiqan amaliyan. Id awsa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bi ayyuhda li jarihil yahudi qabla ayyi ahadin. Dan bagaimana para sahabat mempraktekannya dalam bentuk amalan nyata ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma memerintahkan untuk menghadiahkan kepada tetangganya yang Yahudi sebelum tetangga-tetangganya yang lain. Wala'alla hadha as-sani' yakunu sababan fi dukhulihi fil Islam. Bisa jadi karena sikap yang seperti ini, sikap yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini, menjadi sebab tetangga Yahudi tadi masuk Islam. Wa hadha alladhi hamala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ala hadhihi al-wasiyah. Anna Rasul awsa bil jar hatta kada ayyuwarithu. Dan yang mendorong, memotivasi Abdullah bin Amr melakukan hal ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasul, di mana Rasulullah mewasiatkan terkait tetangga sampai seolah-olah tetangga itu mewarisi. Wa hadza dalilun ala idhami haqqil jar ala jari. Hadis ini atau riwayat ini juga menunjukkan tentang besarnya hak tetangga. Waqad marra ma'ana annal jiran thalathah. Dan telah berlalu penjelasan sebelumnya, tetangga itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Jenis yang pertama, tetangga yang paling besar haknya. Nanti ini disebutkan secara berurutan, tetangga yang paling besar haknya, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Yang paling besar haknya adalah tetangga yang punya tiga hak sekaligus. Apa itu? Tetangga yang muslim dan masih ada hubungan kerabat dengan kita. Maka dia punya tiga hak. Yang pertama hak Islam, yang kedua hak kerabat atau hak keluarga, dan yang ketiga adalah hak tetangga. Ini yang paling besar haknya. Tetangga, muslim, sekaligus keluarga. Yang kedua, wajarun lahu haqqan. Tetangga yang punya dua hak, yaitu tetangga yang muslim. Dia memiliki hak Islam dan hak tetangga. Tapi tidak punya hubungan keluarga, tidak punya hubungan kerabat. Hak yang ketiga adalah tetangga yang kafir, yang non-muslim. Maka dia hanya memiliki satu hak, hak tetangga. Bisa jadi di sana ada jenis yang keempat. Apa? Tetangga kafir, tapi masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan keluarga, maka dia punya dua hak, hak tetangga dan hak kerabat, ya. Tapi tidak memiliki hak Islam. Walihada awsa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma li jarihil yahudi. Ya, walaupun tetangganya kafir, non muslim, tapi masih punya hak tetangga. Oleh karena itu Abdullah bin Amr dalam riwayat di atas mewasiatkan atau memerintahkan budaknya untuk mendahulukan tetangganya yang Yahudi tadi sebelum tetangga-tetangga yang lain. Fala'allaha takunu sababan fi mahabbatil yahudi lil Islam wa akhlaqil Islam. Bisa jadi apa yang dilakukan Abdullah tadi, Abdullah bin Amr tadi, menjadi sebab Yahudi tadi mencintai Islam, mencintai akhlak-akhlak Islam, wa ya'lamu anna dinal Islam huwa dinur rahmah wa dinul wafa wal karam wallahu a'lam. Sehingga si Yahudi tadi bisa memahami betul bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmah, agama kasih sayang yang mengajarkan sikap menjunjung tinggi amanah dan sikap kedermawanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.